Kami hadir dengan lagu kami, dan kami tidak keberatan dengan lagumu. Kami hadir sebagai suku dan warna kulit kami, dan kami menerima suku dan warna kulitmu. Kami hadir dengan jenis wajah dan pikiran yang berbeda denganmu. Namun kami menerima wajah serta pikiranmu. Sana.